الله الرحمن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني الكرام رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Syarh Tsalatsatul Usul karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Kita masih dalam penjelasan dalil tentang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala adalah dengan ayat-ayatnya, tanda-tanda kekuasaannya, dan juga dengan melihat makhluk-makhluknya. Tanda-tanda kekuasaan Allah seperti siang dan malam, matahari, rembulan, dan seterusnya. Demikian pula makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang berupa 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Ini semua menunjukkan adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini semua mengharuskan ibadah hanya diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja, yang telah menciptakan langit dan bumi, matahari, rembulan, siang dan malam, menciptakan jin dan manusia, dan yang lainnya. Kita masih dalam penjelasan dalil yang kedua yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala tentang dalil bahwa kita bisa mengenal Rabb kita dengan melihat tanda-tanda kekuasaannya, ayat-ayatnya, dan melihat makhluk-makhluknya. Yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 54. Inna rabbakum allahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arsy-Nya. Kita sampai sini kemarin. Lanjutan ayat ini, yughsyil lailan nahara yatlubuhu hasisa. Yang malam menutup siang. Allah subhanahu wa ta'ala menutupkan malam kepada siang. Yatlubuhu hasitha, yang mengikutinya dengan cepat, enggak terlambat. Setelah siang langsung malam, setelah malam langsung siang. Wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrih. Demikian pula Allah yang menciptakan matahari dan rembulan dan bintang-bintang, yang semuanya itu musakhkharatin bi amrih, tunduk terhadap perintah Allah. Ala lahul khalqu wal amru, ketahuilah menciptakan dan memerintah hanya hak Allah saja. Tabarakallahu rabbul alamin, maha suci Allah Rabb semesta alam. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala wa qawluhu, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, halaman 78 ya, yughshil laylan nahar, Allah subhanahu wa ta'ala menutupkan malam kepada siang. Yughshil layla bin nahar, yaitu Allah menutupkan malam dengan siang. Allah subhanahu wa ta'ala menutupkan malam kepada siang. Wa yughattin nahara bil lail, dan Allah subhanahu wa ta'ala menutup siang dengan malam. Menutup malam dengan siang dan menutup siang dengan malam. Fabainama tarawnal kauna mudian, maka ketika engkau melihat alam ini terang, yughathihil lailu fayusbihu mudliman, kemudian malam menutupinya, fayusbihu mudliman, sehingga menjadi gelap. Walailu yughathihin naharu fayusbihu mudian, dan malam ditutup oleh siang, sehingga alam ini menjadi mudian, terang, dan demikian seterusnya sampai datangnya hari kiamat. Yatlubuhu hasisa, makna yatlubuhu hasisa, ya'ti hadza ba'da hadza mubasyaratan la la yata'akhkhar, bahwasanya yang ini setelah yang ini, ya, malam setelah siang atau siang setelah malam, mubasyaratan secara langsung, wa la yata'akhkhar, dan tidak terlambat. Yatlubuhu hasisan, mengikutinya dengan cepat. Fa idza adbara lailu ja'a an-nahar, apabila malam telah berlalu, maka datanglah siang. Wa idza adbara an-naharu ja'a al-lail mubasyaratan, dan apabila siang berlalu, maka datanglah malam secara langsung. La yata'akhkharu hadza an hadza, yang ini tidak terlambat dari yang ini. Itu siang enggak terlambat. Nah, untuk menutupi malam, demikian pula malam tidak terlambat untuk menutupi siang. Wa hadza min kamali qudratihi subhanahu wa ta'ala, dan ini adalah termasuk kesempurnaan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mampu menutupkan malam kepada siang dan menutupkan siang kepada malam. La yafturu hadza an hadza, yang ini tidak futur, tidak bosan untuk menutupi yang lainnya. Artinya malam tidak bosan untuk menutupi siang, demikian pula siang tidak bosan untuk menutup malam. Demikian terus bergantian siang dan malam. Proses ini, ini merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan rahmat, kasih sayang dari Allah kepada hambanya. Karena kita gak bisa bayangkan kalau seandainya siang terus atau malam terus, gelap terus. Allah dengan kasih sayang, dengan rahmatnya, Allah yang mau mengetahui apa yang dibutuhkan hambanya, Allah subhanahu wa ta'ala jadikan ada siang, ada malam. Kemudian wasyamsu hiyal kaukabul azim, beliau menjelaskan ayat wasyamsa wal qamara wan nujuma musakharatin bi amri, dan Allah yang menciptakan matahari dan rembulan dan bintang-bintang, yang semua itu tunduk dengan perintah Allah. Wasyamsu, dan matahari, kata Syekh, hiyal kaukabul azimil ma'ruf, adalah bintang yang besar, yang ma'ruf, dikenal. Wal qamaru kadzalika kaukabun minal kawakib as-sab'ati sayyarah. Demikian pula rembulan, ya, ma'ruf, ya, termasuk daripada kaukab minal kawakib as-sab'ati sayyarah. Termasuk daripada bintang dari tujuh bintang yang sayyarah, yang berjalan, dari bintang-bintang yang besar. Wa kullun minhuma yajri wa yaduru 'alal ard, dan semua itu, baik matahari atau rembulan atau yang lainnya, itu yajri, berjalan, wa yaduru, dan berputar, 'alal ard, mengitari bumi. Wal ardu tsabitatun mustaqarratun, sedangkan bumi itu tetap, mustaqarrah, ya, enggak berputar. Nah, bumi tetap. Adapun yang berputar adalah matahari dan rembulan. Ja'alaha qararan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi ini qararan, menetap. Aiqaratan tsabitatan, yaitu diam, menetap. Lima solihil ibad, dalam rangka untuk kemaslahatan hamba. Ya. Nah, dalam rangka untuk kemaslahatan hamba, hamba bisa memanfaatkan bumi ini. Allah jadikan bumi ini qarah, diam, ya, tetap, ya, baik, tidak berputar. Wa syamsu wa sa'irul aflak taduru 'alaiha, dan matahari serta seluruh bintang-bintang yang lain atau planet-planet, ya, yang lain, taduru 'alaiha, itu berputar mengitari bumi. La kama yaquluhul mutakharrisun al'an, tidak seperti apa yang dikatakan oleh mutakharrisun sekarang. Siapa itu mutakharrisun? Orang yang membuat-buat kebohongan, yang mengatakan bahwasannya bumi berputar mengitari matahari. Ini mereka orang-orang mutakharrisun, orang-orang yang membuat-buat kebohongan, dusta. Minal ladzina yad'una al-ma'rifata, dari orang-orang yang mengaku berilmu, ya, ahli astronomi lah, ya, ahli geografi lah, atau yang semisalnya. Yaqulun, mereka mengatakan, inna syamsa tsabitatun wal ardu taduru 'alaiha, sesungguhnya matahari itu tetap diam dan bumi itu berputar mengelilingi matahari. Hati-hati, ini akidah yang menyelisihi kitabullah. Hadza aksu ma fil Qur'an, yang seperti ini berlawanan dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Dan matahari itu berjalan, ya, pada tempat peredarannya. Jadi matahari, ya, tajri, yang berjalan pada porosnya, pada tempat peredarannya. Ya. Dzalika taqdirul azizil alim. Ya. Dan yang demikian itu adalah ketetapan dari Zat yang Maha Izzah, yang Maha Perkasa dan Maha Mengetahui. Ketetapan Allah bahwasanya matahari berjalan mengelilingi bumi. Ya. Bukan sebaliknya. Wahum yakulun, dan mereka mengatakan, asyamsu tsabitatun, matahari itu diam. Ya subhanallah, maha suci Allah dari apa yang mereka ucapkan. Taib, ini tentang masalah taib bumi mengitari matahari atau matahari mengitari bumi. Mana yang benar? Hah? Matahari mengitari bumi. Tentunya kita lebih percaya kepada kitabullah, ya, daripada orang-orang kafir, ya, walaupun mereka dengan alat canggihnya membuktikan katanya, ya, bisa saja apa ini, oh, kamera-kamera dibuat-buat kan bisa, ya, Photoshop sekarang kan canggih, bisa saja dibuat-buat. Nah, dikelabui kaum muslimin. Ya. Taib, kita tentunya lebih percaya dengan kitabullah, dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wasyamsu tajri li mustaqarril laha, dan matahari itu berjalan pada tempat peredarannya. Jadi matahari yang berjalan. Dan ini fitrah manusia, ya. Nah, fitrah manusia. Nah, anak kecil kalau ditanya, ya, yang bergerak mana, bumi atau matahari? Dengan polosnya dia akan menjawab matahari, ya, karena matahari kemarin di sana, tadi di timur, sekarang di barat, ya, dengan polosnya fitrah. Nah, tapi fitrah yang seperti ini dirusak oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang kufar yang memang sengaja ingin menyelisihi kitabullah. Nah, ingin menyelisihi keyakinan kaum muslimin. Nah, memang pada zaman dahulu terjadi perselisihan. Mana yang mengitari matahari, matahari yang berputar atau bumi yang berputar. Itu sejak dulu perselisihan ini. Ya. Kemudian pada satu masa sempat terjadi kesepakatan. Ya. Terjadi kesepakatan para ilmuwan, ya, sepakat bahwasannya yang berjalan adalah matahari. Matahari mengelilingi bumi. Ini sempat terjadi kesepakatan. Setelah itu muncul lagi perselisihan. Ya, biasa orang-orang yang mau menyeleneh itu. Nah, muncul lagi perselisihan sampai sekarang. Ya, bahkan sampai sekarang di sekolah-sekolah ditanamkan bumi mengelilingi matahari. Ya, masih dapat antum di SMP atau di SMA. Ya. Nah, masih sampai sekarang. Taib. Dan yang menjadi landasan adalah kaulnya atau akwalnya kufar, orang-orang kafir, ya, tertipu kaum muslimin dengan foto-foto mereka atau kamera-kamera mereka. Kemudian wa qauluhu, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wan nujuma hiyal kawakib, dan nujum, ya, bintang-bintang, hiyal kawakib adalah kawakib, bintang-bintang, ya, Allah subhanahu wa ta'ala sebagai perhiasan bagi langit, ya. Nah, dan sebagai benda untuk melempar syaitan, ya, yang coba-coba mencuri pendengaran dari langit. Nah, waj'alna ha apa ayatnya? Waj'alna sama'ad dunya masabiha warujum warujuman lisyayatin. Allah jadikan bintang-bintang itu untuk perhiasan langit dunia. Dan Allah jadikan bintang-bintang sebagai rujuman, benda untuk melempar syaitan yang coba-coba mendengar pendengaran dari langit. Kemudian wa qauluhu, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, musakhkharatin bi amri, semuanya itu matahari, rembulan, bintang, itu tunduk dengan perintah Allah. Musakhkharatin fil jarayani wad dauran, daiman la yafturna, mereka tunduk dengan perintah Allah untuk berjalan dan berputar daiman selama-lamanya, terus menerus, layaf turna, mereka enggak bosan. Ya, matahari terus berputar. Ya. Rembulan demikian pula, ya. Nah. berputar, tunduk dengan perintah Allah. Dan kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada matahari, terbit engkau dari barat, maka dia akan terbit dari barat, yaitu ketika terjadi hari kiamat. Wa hadha raddun 'ala alladziina ya'buduna asy-syamsa wal qamara wal kawakiba. Dan ini bantahan bagi orang-orang yang menyembah matahari dan rembulan dan bintang-bintang yang lain. Bi annaha musakhkharatun bi amrillah. Kita bantah mereka bahwasanya apa? Matahari, rembulan dan seterusnya itu tunduk dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Makhluk Allah Subhanahu wa taala tidak berhak untuk disembah. Mereka itu berputar, mereka itu menyinari kita, bermanfaat bagi kita, ya. Naam. Karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'muratun, mereka itu diperintah. Allahul ladzi yujriha, Allah lah yang menjadikan mereka berjalan. Wallahul ladzi yuwaqqifuha idza syaa Subhanahu wa taala. Dan Allah lah yang menjadikan matahari dan rembulan itu diam apabila Allah berkehendak. Fahiya musakharatun mudabbaratun, maka matahari, rembulan dan bintang-bintang itu tunduk, ya, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Laisa laha minal amri syai', ya. Makhluk-makhluk ini, matahari, rembulan dan seterusnya, tidak memiliki hak untuk mengatur sedikit pun. Ya. Tidak memiliki hak untuk mengatur sedikit pun karena merekalah yang diatur, ya, tunduk dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya'muruha subhanahu fatajri wa taduru wa tudi'u bi amrihi al-kauni subhanahu wa ta'ala. Allah memerintahkan matahari, rembulan, ya, untuk berjalan dan berputar dan memancarkan cahaya, ya, bi amrihil kauni, dengan perintah Allah yang kauni, dengan perintah Allah yang kauni yang mesti terjadi. Yatlu'u hadha wa yagrubu hadha, yang ini terbit, yang ini tenggelam. Wa yata'aqaban, dan keduanya silih berganti, ya. Nah. Kemudian nasbu syamsi wal qamari wan nujumi 'alal 'athfi. Asy-syams wal qamar dan nujum di sini dinasobkan, ya. Dinasobkan karena merupakan ataf, ya. Karena merupakan na'am ma'tuf ala maqablaha, ma'tuf mengikuti yang sebelumnya. Sebelumnya apa? Khalaqas samawati wal ardo, Allah menciptakan langit dan bumi, ya. Jadi maf'ul, ya. Kata kerjanya khalaqa, ya, menciptakan. Fa'ilnya siapa? Allah. Kemudian maf'ulnya, objeknya langit dan bumi, ya. Maf'ul atau objek itu kedudukannya mansub, ya. Mansub dan tanda nasab di sini dengan apa? Kalau samawati dengan kasroh karena dia mulhak dengan jam'a mu'anas salim, ya. Kemudian sedangkan wal ardo di sini mansub dengan fathah. Kemudian wasyamsa wal qamar, ini mansub dengan fathah. Nah, dan Allah yang menciptakan. Jadi ataf ke menciptakan, ya. Ataf ke apa ini, maf'ul, ya, as-samawat wal ardo. Wa khalaqa asy-syamsa wal qamara wan nujum, dan Allah menciptakan matahari dan rembulan dan bintang-bintang. Li'anna samawat mansubun, dan samawat di sini mansub, ya. Li'annahu maf'ulun, karena dia kedudukannya maf'ul, objek. Wa 'alamatu nasbihi al-kasrah, dan tanda nasabnya adalah kasrah, niyabatan 'anil fathati, sebagai ganti daripada fathah. Nah, asalnya mansub dengan fathah. Di sini kasroh nasobnya karena naam, sebagai ganti daripada fathah. Li'annahu jam'u mu'annatin salim, karena itu jama' mu'anas salim. Wal ardo, sedangkan wal ardo ma'tufun ala samawat, dia atof atau mengikuti samawat, mansubun bil fathah. Wal ardo di sini mansub dengan fathah. Suma qala, kemudian Allah berfirman, wasyams wal qamar ma'tufun 'alal mansub, ini juga mengikuti kepada yang mansub, as-samawat wal ardo, sehingga wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri. Wal ma'tufu 'alal mansub mansub, dan yang mengikuti kepada yang mansub maka dia pun akan mansub. Ya, ini pembahasan naam taib, ataf dan ma'tuf. Kemudian musakharatin. Firman Allah Subhanahu wa taala musakharatin mansubun alal hal. Ini mansub alal hal karena merupakan hal. Hal ya. Nah. Keadaan kondisi. Musakharatin bi amri. Matahari dan rembulan dan bintang-bintang musakharatim, bukan musakharatum tapi musakharatin bi amri, karena hal, hal itu mansub hukumnya. Hal na'am kedudukannya mansub. Musakharatin dalam keadaan mereka itu semua, matahari, rembulan dan seterusnya, musakharat tunduk bi amri dengan perintah Allah. Hala kauniha musakharat, yaitu kondisi keberadaan dari matahari, rembulan dan bintang-bintang itu musakharat, tunduk. Wa alamatu nasbihil kasratu niyabatan anil fathah, dan tanda nasabnya, tanda nasab musakharatin itu adalah kasrah sebagai ganti daripada fathah. Li'annahum mulhaqun bijam'in mu'annas salimi, karena masuk dalam kategori jamak mu'annas salim. Suma qala ta'ala, kemudian Allah berfirman, ala lahul khalqu wal amru, ketahuilah menciptakan dan memerintah hanya hak Allah. Ala di sini ada tu tanbihin wa takrir. Ya, ala di sini adalah huruf untuk tanbih, peringatan dan takrir, penetapan. Lahu, sedangkan kata lahu, ala lahul khalqu wal amru, lahu di sini adalah lillah, ya, subhanahu wa ta'ala, la li ghairi. Ala lahu, sesungguhnya bagi Allah, hanya bagi Allah, ya. La li ghairihi, bukan bagi selain Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah hanya bagi Allah atau hanya hak Allah menciptakan dan memerintah. Al khalqu, kalimat al khalqu wa huwal ijad. Al khalqu adalah ijad, mewujudkan, menciptakan. Fa huwal qadiru alal khalqi idza arada subhanahu wa taala yakhluqu ma syaa. Dialah Allah yang maha mampu untuk menciptakan apabila Allah menghendakinya. Apabila Allah mau menciptakan sesuatu, apabila Allah berkehendak, Allah menciptakan. Allah maha mampu untuk menciptakan. Wal amru, sedangkan wal amru, ala lahul khalqu wal amru, amruhu subhanahu wa ta'ala, itu perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Wahwa kalamuhu subhanahu wa ta'ala al-kawni wa syar'i, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, baik yang kawni atau yang syar'i. Ini makna wal amru. Nah, amruhul kawni, sedangkan perintah dari Allah yang merupakan kawni, kawni, nah, yang mesti terjadi, alladzi ya'muru bil makhluqat fatuti'uhu wa tastajibu lahu, yaitu perintah yang Allah memerintahkan dengannya kepada makhluk-makhluk sehingga makhluk-makhluk ini mentaati Allah dan na'am tastajib, memenuhi perintah Allah subhanahu wa ta'ala dengan perintah kauni ini. Mislu qawlihi, seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, faqala laha walil ardi tiya tau'an aw karha. Ayat sebelumnya apa? Summa stawa ila samai wa hiya dukhanun faqala laha walil ardi tiya tau'an aw karha. Kemudian Allah beristiwa, na'am Allah, na'am melakukan istiwa ke langit, ya. Dan ketika itu langit masih dalam keadaan dukhon, asap. Fakolalah, kemudian Allah berfirman kepada langit, walil ardi, dan Allah berfirman kepada bumi, i'tiya tau'an au karha, datanglah. Naam, datanglah menurut perintahku. Datanglah, tunduk terhadap perintahku, tau'an au karha, baik secara suka atau secara terpaksa. Ini perintah Allah yang nam kauni, yang makhluk Allah mesti akan mentaati Allah subhanahu wa ta'ala, baik secara suka atau secara terpaksa. Amarahuma subhana, Allah memerintahkan keduanya, langit dan bumi. Wahada amrun kauni, dan ini merupakan perintah Allah yang kauni. Amarobihi samawati wal ard, Allah memerintahkan dengannya langit dan bumi. Allah memerintahkan langit dan bumi dengan perintah kauni. Fatakawwanat, maka naam, mereka mematuhi perintah Allah subhanahu wa ta'ala, jadilah langit dan bumi tersebut. Qala ta'ala, Allah berfirman, innama amruhu idza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perintah Allah subhanahu wa ta'ala atau urusan Allah subhanahu wa ta'ala, apabila Allah menghendaki sesuatu, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepadanya, kun, jadilah. Fayakunu, maka jadilah dia. Hadza amrun kauni, maka ini perintah Allah yang kauni. Ini perintah Allah yang kauni. Amal amru syar'i, ini perintah Allah yang kauni, perintah Allah kepada na'am langit dan bumi dan seterusnya. Amal amru syar'i, adapun perintah Allah yang syar'i, fahuwa wahyuhu al-munazzalul ladzi ya'muru bihi ibadah. Perintah Allah yang syar'i adalah wahyu dari Allah yang Allah turunkan, yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan hambanya dengan perintah tersebut. Ya'muruhum bi'ibadatihi, Allah memerintahkan hambanya untuk beribadah kepadanya. Ini perintah Allah yang syar'i. Ya'muruhum bis-shalah, Allah memerintahkan hambanya untuk sholat. Ya'muruhum bis-zakah, Allah memerintahkan hambanya untuk zakat. Ya'muruhum bi-birril walidain, Allah memerintahkan hambanya untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Hadza amruhu syar'i, ini perintah Allah yang syar'i. Yadkhulu fihil awamiru wan nawahi, masuk di dalamnya perintah-perintah dan larangan-larangan dari Allah. Allati fil Qur'anil Karim, yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. Wa fi sunnati nabawiyah, demikian pula yang ada dalam sunnah nabawiyah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadza min amrillahi subhanahu wa ta'ala, ini termasuk daripada perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang syar'i. Idza kana lahul khulqu wal amru, apabila hanya hak Allah menciptakan dan memerintah, famadza baqiya li ghairi subhanahu wa ta'ala, maka apa yang tersisa untuk selain Allah? Nah, al-jawab, makhluk tidak memiliki hak untuk menciptakan dan juga untuk na'am memerintah. Walihada yakulu Ibnu Umar, oleh karena itu Ibnu Umar mengatakan, lamma qara'a hadhil ayat, ketika Ibnu Umar membaca ayat ini, qala, beliau mengatakan, man lahu syai'un falyatlubuhu, barang siapa yang memiliki hak sedikit pun, maka carilah. Kalau dia merasa memiliki hak, carilah. Baik. Artinya memerintah dan juga menciptakan hanya hak Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah yang mampu menciptakan langit dan bumi. Wa dallatil ayatu 'alal farqi bainal khalqi wal amri. Ayat ini juga menunjukkan beda, perbedaan ayat ini menunjukkan perbedaan antara khalq menciptakan dan amr memerintah. Kalau memerintah dengan ucapan. Fafihi raddun 'ala man yaquluna bi khalqil Qur'an, dan ini merupakan bantahan bagi orang-orang yang mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk. Jadi ayat ini sekaligus bantahan bagi mereka yang berpendapat bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk. Li'anna al-Qur'ana minal amr, karena Al-Qur'an ini termasuk daripada amr, termasuk amrullah. Wa amrullah laisa makhluqan, dan amrullah, perintah Allah itu bukan makhluk. Li annallaha ghayyara bainal khalqi wa bainal amri, karena Allah membedakan antara khalq penciptaan dan perintah. Faja'alahum syai'aini mutaghayyiraini, dan Allah menjadikan keduanya itu sesuatu yang berbeda. Wal Qur'anu dakhilun fil amr, sedangkan Al-Qur'an itu masuk ke dalam kategori al-amr. Wa huwa ghairu makhluq, dan amr itu bukan makhluk. Nah, maka kita katakan Al-Qur'anu kalamullah ghairu makhluq. Al-Qur'an adalah kalamullah, firman Allah, bukan makhluk. Ini akidah yang benar. Baik. Nah, bantahannya dengan satu ayat ini, ya. Ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah hanya hak Allah menciptakan dan memerintah. Allah membedakan antara mencipta dengan memerintah. Dan Al-Qur'an termasuk daripada al-amr. Kemudian wa hadza ma khasama bihi al-Imam Ahmad al-Jahmiyah lamma talabu minhu an yaqula bi khalqil Qur'an. Dan inilah ya perselisihan naam atau perdebatan yang dilakukan oleh Imam Ahmad kepada Jahmiyah, ya. Ini yang dijadikan dalil oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala untuk membantah Jahmiyah ketika mereka Jahmiyah meminta kepada Imam Ahmad untuk mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk. Mereka apa? Orang-orang Jahmiyah naam memaksa Imam Ahmad untuk mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk. Ini fitnah yang besar yang terjadi atau dialami oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Qala, beliau mengatakan, membantah orang Jahmiyah ini, halil Qur'anu minal khalqi aw minal amri? Apakah Al-Qur'an itu termasuk makhluk atau termasuk al-amr? Qalu, mereka orang-orang Jahmiyah mengatakan Al-Qur'anu minal amr. Al-Qur'an itu termasuk daripada al-amr. Qala, maka Imam Ahmad mengatakan al-amru ghairu makhluk. Kalau engkau mengatakan Al-Qur'an adalah termasuk daripada al-amr, maka al-amru ghairu makhluk. Al-amr itu bukan makhluk. Allahu ghayyara bainahu wa bainal khalq. Allah membedakan antara al-amr dengan al-khalq. Ya. Memerintah dengan menciptakan, Allah membedakan. Faja'alal khalqa syai'an wal amra syai'an akhar. Allah menjadikan al-khalq penciptaan itu sesuatu dan al-amr juga sesuatu yang lain. Dalilnya tadi ala lahul khalqu wal amru. Nah, ini bantahan yang sangat telak, ya. Taib untuk membantah orang-orang yang berpendapat bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk. Dan Imam Ahmad rahimahullahu taala termasuk yang teruji dengan ujian yang sangat besar pada zaman beliau. Naam, dengan ujian taib bi khalqil Qur'an, ya. Nah, sehingga dikatakan oleh sebagian para ulama bahwasanya Islam ditolong oleh dua orang. Islam ditolong oleh dua orang. Yang pertama oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika zaman murtad. Rasulullah SAW meninggal, banyak orang murtad. Abu Bakar tampil memerangi orang-orang murtad, sehingga tertolonglah Islam. Kemudian pada zaman Imam Ahmad, yang ketika itu semuanya terpaksa mengikuti naam paksaan daripada orang-orang Jahmiyah yang ketika itu menguasai pemerintahan. Semua orang dipaksa untuk mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk. Kalau tidak, maka ima dipenjara, disiksa atau yang semisalnya. Sehingga sama-sama ada yang berbuat hilah, ya. Nah, ada yang mengatakan katakan Al-Qur'an adalah makhluk, ya. Maka orang ini mengatakan, "Iya, Al-Qur'an adalah makhluk." Ya. Tapi niatnya apa? Niatnya ke jari-jarinya. Niatnya ini makhluk, ini apa? Hadza makhluk, ini adalah makhluk. Ketika disuruh mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk, dia mengatakan, "Iya, ini makhluk." Nah, sampai membuat hilah seperti ini. Dan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala kokoh, ya, tidak mau berbuat hilah. Al-Quran adalah kalamullah ghairu makhluk, ya, sampai beliau di penjara dan seterusnya. Nah, sampai walhamdulillah Allah datangkan pertolongan. Nah, Islam ditolong oleh dua orang ini. Kalau seandainya Imam Ahmad mengatakan Al-Quran adalah makhluk, ya, ketika itu dunia mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Nah, tapi Imam Ahmad kokoh, ya, karena beliau jadi rujukan ketika itu. Nah, sedikit lagi ya. Kemudian al-amru kalam, al-amru adalah kalam. Wa amal khalqu fa huwa ijad, adapun khalqu penciptaan itu merupakan ijad, mewujudkan, wa takwin membuat. Yujadu farqun bainahuma, ya, didapati perbedaan antara keduanya. Al-amru kalam, ucapan, sedangkan al-khalq, ya, penciptaan itu adalah pengadaan atau pembuatan atau nam takwin, ya, menciptakan. Tabarakallah, firman Allah subhanahu tabarakallah ay ta'azaman ladhi hadhi af'aluhu subhanahu wa ta'ala. Nah, ta'azaman ladhi hadhi af'aluhu subhanahu wa ta'ala, sangat agunglah zat yang perbuatan-perbuatannya seperti ini. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan tadi apa, langit dan bumi dan rembulan dan matahari dan seterusnya. Wa hadhi kudratuhu, dan ini adalah kekuasaan Allah, kemampuan Allah. Wa hadhi makhluqatuhu tabaraka wa ta'ala, dan ini adalah ciptaan-ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tabaraka, sedangkan kalimat tabaraka fi'lun khosun bihi subhana, ini fi'il khusus untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yutlak ala ghairih, tidak boleh dinamakan untuk selain Allah. Wal barakatu hiya kasratul khair wa nama'uhu, sedangkan makna barakah adalah banyaknya kebaikan dan berkembangnya kebaikan. Ini barakah, ya. Barakah, barakah. Barakah itu banyaknya kebaikan atau tumbuh berkembangnya. Nah, bertambahnya kebaikan. Ini namanya barakah. Wa barakatullah jalla wa ala, sedangkan barakah Allah adalah la tatanaha, tidak pernah habis, tidak berbatas, ya. Amal makhluk, adapun makhluk, fala yuqalu tabarok, tidak boleh mengatakan tabarok, tidak boleh makhluk dikatakan tabarok. Tabaroka fulan, enggak boleh. Mesti tabarakallah. Nah, karena fi'il tabaraka itu khusus untuk Allah subhanahu wa ta'ala, bukan untuk makhluk. Innama yuqalu lahu mubarok, adapun makhluk dikatakan kepadanya mubarok, yang diberkahi, ya, yang diberkahi. Yakni barakallahu fihi, yaitu Allah memberkahi kepadanya. Wa ja'alahu mubarakan, dan Allah taib. Wa ja'alahu mubarakan, dan Allah menjadikan dia mubarakan, diberkahi. Wal barakatu kulluha minallahi subhanahu wa ta'ala, dan berkah semuanya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, wa tabarakallahu rabbul alamin. Rabbul alamin di sini mislu ma sabak, sebagaimana yang sudah berlalu, rob sekalian alam. Fa fi hadhil ayat taqriru tauhid, dalam ayat ini terdapat penetapan tauhid, tauhid rububiyah, baik tauhid rububiyah wa tauhidul uluhiyah, dan juga tauhid uluhiyah, tauhid ibadah, kama sabaqo, sebagaimana yang sudah berlalu. Penjelasan tentang rabbul alamin sudah berlalu pada pertemuan yang lalu. Intahina, selesai kita dari penjelasan ayat. Naam, suratul a'raf ayat 54 tentang dalil bahwasannya, naam, kita bisa mengenal Rabb kita, mengetahui Rabb kita dengan mengenal ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.